Tu'ainu. Tu'ainu, membantu. Tu'ainu, tu'ainu. A'ana yu'ainu. Dabti wa qaf wa kifdil ainu. Yang mulia ditanya. Yang mulia ditanya, apabila penyakit ilmu itu adalah lupa, maka apa perkara-perkara atau jalan-jalan yang cara-cara yang membantu untuk menjaga dan menghafal ilmu. Paham ya? Pertanyaannya, musibahnya ilmu itu adalah lupa, maka apa perkara-perkara dan jalan-jalan, metode-metode yang bisa membantu untuk menjaga dan menghafalkan ilmu. An-nisyana, indah ya Pak Abdillah, kenapa dibaca nasab? Isimnya mana? Isimnya mana ya Hana? Nabila? Hafatu. Malah nyari domir kemana? Jelas Hafatu. Allati tu'inu. Maka apa perkara per yang membantu? Allati siapa namanya? Butuh apa isim mausul itu? Silah. Silah toh? Kalau hanya silah saja itu huruf. Nah, butuhnya isim mausul itu adalah apa? Silah dan a'id. Mana silah dan mana a'idnya? Silah itu jumlah setelahnya tu'inu ala dhabti wa kifdil ilmi, kemudian a'idnya dhamir mustatir jawazan pada tu'inu. Takdiruhu apa? La wa anta. Dia kembali ke allati. Yang namanya a'id itu kembalinya ke isim mausul. Jadi taknya ini bukan kamu tapi dia. Dhamir ya Pak Sofia. Wa atau au? Wa ufi wa ufiya takwa. Ai ibadatan khasyatan. Ya. Saya boleh melihat ucapannya. Di antara cara-cara, di antara cara-cara yang besar. Paling. Yang paling utama. Yang membantu seseorang untuk menguatkan ilmu, yaitu hendaknya seseorang mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka menerima petunjuk, Allah akan menambahkan kepadanya petunjuk, dan Allah memberikan kepadanya salam. Apabila seorang alim beramal dengan ilmunya, seorang yang berilmu gitu aja diartikannya, mengamalkan ilmunya, Allah akan menambahkan ilmu. Dia akan bertambah. Allah memberikan ketakwaan. ini di sini fa'ilnya dia akan bertambah, izdada tidak butuh. Di sini apa? Mana? Dia akan bertambah. Izdada itu fi'il sudah mati. Izdada yazdad. Dia akan bertambah ilmunya dan akan diberi ketakwaan. Hai, yakni ibadah dan rasa khasyah takut. A'dami di sini isim ghair munsharif. Kenapa di kasrah? Mudhaf ilaih apa mudhaf? Beda antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf. Nah, kalau mudhaf ilaih, dia masuk ghair munsharif, ya. Nah, kitabu Ahmadah, kitabu Ibrahim, yang membatalkannya adalah ketika apa? Dia menjadi mudhaf, ya, bukan apa? Mudhaf ilaih. Min di sini jar majrur ya. Mana mubtada'nya? Jumlah ini ya akhwana. Walakum. Jumlah tu ini. Mubtada' kok jumlah? Mubtada'nya adalah masdar muawwal dari an yahtadiyal insanu bi ilmihi. Ya ini apa? Ihtada yahtadi ihtida min a'zami turuqi allati tu'inu ala dhabtil ilmi ihtida'ul insani bi ilmihi. Ya, khobarnya jar majrur depan itu min a'zami turuq. Mubtada'nya adalah masdar muawwal dari an yahtadi insan. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum fa idza 'amila al-'alimu bi ilmi ihtada 'ilman. Ilman apa ini? Istada ini ilmadi. Istada itu wazan apa? Ifana. Ada wazan ifana. Ista'ala ya. Di sini ista'ala itu tidak membutuhkan apa? Objek. Sehingga ilman ini adalah tamyiz. Jadi isdada akan bertambah. Bertambah apa? Ilmunya. Dan akan diberi takwa. Takwa sebagai apa ya, Fana? Takwa sebagai maf'ulun bih. Utia fi'il majhul. Apa namanya di naib fa'il. Butuh dua maf'ul. Ya, tetap maf'ul bih. Utia dia akan diberi takwa. Wa minha. Jadi yang pertama yang beliau nasihatkan adalah apa? Mengamalkan ilmu. Nah. Yaitu apa? Di antara metode yang paling besar, paling agung untuk bisa membantu menjaga ilmu adalah seorang mendapatkan petunjuk dengan ilmunya, yaitu mengamalkan ilmunya. Yang kedua, raya kana walufun. Kalas. Dan di antaranya. Di antara apa? Di antara hal yang dapat membantu untuk menguatkan ilmunya, adalah an yufarriqa qarra wa yufarriq, mengosongkan untuk ilmu. Di mana dia tidak tersibukkan dengan yang selain daripada ilmu. Bahkan ilmu itu menjadi yang terpenting dan hadis apa? Bagilah ingatan. Yang selalu diingat, yang saya pun ajari. Ya, ingatan ya, angan-angannya. Nah, ya, ini ya berat ya. Mengosong hatinya untuk ilmu saja. Agak disibukkan dengan yang selain. Ilmu menjadi hamnya, menjadi apa keinginan kuatnya, menjadi angan-angannya, ilmu dan ilmu. An yufarriqa qalbahu, qalbahu. Apa, Rahman? Qalbahu, baik. Qalbahu, baik. Waliyakunu huwa hammahu, hammahu. Ba. Khabar yakun isimnya. Wa minha. Indah ya khana ba'azam. Wa minha ayyata'a hadihi. Duh, ada an. Oh, an yata'a hadahu. Fil hafidhi. Fil hifdhi. Fil hifdhi wal mudhakarati. Nah. Dan diantaranya. Yang keberapa berarti? Dan ilmu. Yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Mengamalkan ilmu. Yang kedua, mengosongkan hatinya hanya untuk ilmu. Yang ketiga, nih. Apa? Menghafal. Menjaganya dengan menghafal dan mengulang-ulang. Muroja'ah, muzakarah, hafal, diulang. Dan ini ya sulit, atau mungkin bagi kita satu hal yang sulit. Kita berangkat taklim itu kan mungkin kitab sudah ditas terus. Bukanya pas ya pas berhadapan dengan ustaznya. Enggak pernah mudzakar murojaah. Itu pun ngantuk. Wes kosong hatinya, tapi kosongnya karena tidur ya, bukan karena untuk ya Bosman. Ya. Ya harus berusaha ya. Terlebih ketika taklim itu enggak ditanya. Yes, lurus terus. Ya dulu waktu taklim ditanya itu, ya paling enggak persiapan. Nanti kalau pas ditanya enggak bisa, apalagi kalau suruh berdiri kan, Masya Allah. Nah, demikian pula lain, apalagi di bapak-bapak ya, yang santri aja, santri-santri kita sekarang ini ya, semangat belajarnya memang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, maka sebagian saya buat model juga, nggak bisa jawab berdiri, lumayan, nggak tambah semangat. Nah, ya demikian ya Hewan, ya berusaha masing-masing dari kita untuk menjalankan apa yang disebutkan Syekh di sini ya. menjaganya dengan cara menghafal, mengulang. Karena intinya di pelajaran kita itu dengan mudzakarah murojaah, setelah kita dapat, kalau kita enggak mengulang, ya hilang. Terlebih mungkin kalau pelajaran bahasa Arab, ya, diulang. Dengan cara, ya kalau bisa diajarkan keluarganya. Gitu. Itu lebih kuat daya ingatnya daripada mengingat sendiri, menghafal. Dengan kita berusaha untuk menyampaikan. An yata'ahadahu. Kofa nasab jazm. Yata'ahadah. Nasab, kenapa? An. Nah. Wazannya apa ini? Yatafa'alu. Fi'il madinya apa? Tafa'ala. Ta'ahada. Ada berapa tambahan? Dua tambahan, yaitu ta' dan hamzah. Atau alif. Ta'ahada. Wa minha banabila wa minha ayastahdara hukum istahdara yas istahdiru ayastahdiru an ada an ayastahdiru hukum wa dalilahu inda kulli amalin. Menghadirkan hukum dan dalilnya ketika ingin mengerjakan suatu amalan yang dia menegakkannya. Wah, ini tambah berat lagi nih. Tapi ini menguatkan, antum mau apa? Dalilnya apa? Hukumnya apa? Gitu. Dan itu kalau ditempuh ya, Masya Allah. Nah, yastahdhirul hukm, menghadirkan hukum. Dalilnya, ketika ingin mengerjakan suatu amalan. An yastahdhira. Ya. Wazan apa ini? Antum mau cari kata ini di mana? Di sin apa di ta apa di ha apa di dot apa di ro apa di ya? Sin. Enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Enggak akan bisa ketemu antum nyari di sin. Ya di ha. Adoro sunatinya. Berarti wazan apa ini? Wazan. Wazan bukan wajan. Wazan. Ya hadara fa'ala. Ya tahdiru ini loh. Ya staf'ala. Ya staf'ala, enggak ada wazan ya staf'ala. Ya staf'ala. Fi'il madinya apa? Is staf'ala ya staf'inu. Ada tambahan berapa huruf? Tiga. Hamzah, sin, dan ta' is staf'ala. Is staf'ala. Al-hukma. Sebagai apa yang pernah bila? Isim an. Mana isim an? An bukan penasok, bukan saudaranya inna ini kok. Bukan anna. Gak tahu apa pernah bila sama anak kayaknya gimana. Rokinan. Menghadirkan hukum. Dia menghadirkan hukum. Maful B. Iya. Dalilahu, Pak Usman. Untuk kitabnya mana kok gantian? Salah kita kok. Yang ketinggalan. Wah. Murajaahnya apa tadi? Dalilah. Atau apa namanya? Hayan, oh, atau ada wawunya kok. Atau satunya. Kalau hakik itu naat. Ada tuh. Kalau naat itu hakiki sababi, kalau ataf itu bayan sama nasaki. Nasak. Enda kuli amalin yakumu bihi. Apa Lukman? Sofi sudah tadi ya? An yukibba. Akabba yukib. Ayukibba. Ayukibba. Tolabil ilmi indah tafarruhi faqat walihada yakulu. Ini kita kenal semua ini. Walihada yakuluna istil ahti ahtil ilma karaka kullaka kullaka yuktika ba'dahu wahti wa ahti ahtil ilma ba'daka la yuktika say'an fala buddha minal ikbab fala buddha minal ikbabi ala tolabil ilmi lailan wa naharon wal munasakotu kok diwali huruf ebi wal munaki ko wal munak muka alas munak ko sakatu malah baru baik sama apa muka ala kok munak Balmuna ko satu atau kemana ini? Fala Buddha min al ikbabi walmuna kasyati. Muna kasyati wa tabiki ma alimka alam alimta. Hatta yang pertama alimta, yang kedua amilta. Beco letaknya mim sama lamnya kebal. Hatta yabqa yaqwal ilma ilmu yaqwal ilmu di antara untuk menguatkan ilmu yaitu akabba yukibbu apa maksud ya curahkan, menetapi, tekun. Tekun dalam ini ya, tetap semangat ya. Menetapi, menekuni. Menetapi, menekuni untuk menuntut ilmu. Maka janganlah menjadikan menuntut ilmu itu ketika waktu luang saja. Oleh karena itu Mereka mengatakan, berikanlah ilmu semuanya. Semuanya apa? Semuanya waktu. Kulak. Semua kamu. Semua kamu. Maka ilmu itu akan memberikan kepadamu sebagiannya. Dan berikanlah ilmu sebagian darimu. Tidaklah. Maka dia tidak akan memberimu. Maka ilmu tidak akan memberimu sesuatu sedikitpun. Satu apapun. Maka seharusnya untuk. Harus. Maka harus menekuni untuk mencari ilmu siang dan malam dan siang dan memurajaah. Diskusi. Diskusi dan mempraktekkan apa yang telah engkau ketahui dan apa yang kau amalkan sampai mempraktekkan apa yang kau ketahui untuk apa yang kau amalkan sampai ilmu itu mapan. Mapan tetap. Iya iya, kebanyakan kita yo nuntut ilmu yo apa? Tafarruq aja waktu luang aja. Artinya ketika ya sisa-sisa waktu kita lah. Ini kelemahan kita, Masya Allah. Tapi alhamdulillah di pelajaran malam ini masih banyak yang hadir ya. Ini satu yang patut disyukuri apapun hasilnya, tapi tetap masih nabila ya, semangat menekuni talabul ilmi an yukib. Di sini fi'il madinya apa ini? Lukman. Kababa yukabibu takbiban. Masdarnya di sini ikbab yang dipakai. Berarti apa? If'al. Masdarnya if'al berarti fi'il madinya apa? Af'ala. Akabba yukibbu ikbab. Nah, makanya kita bacanya yukibbu bukan yakubbu. Kalau yakubbu itu membalik. An yukibba. Tidaklah seorang itu menetapi, menekuni, menuntut ilmu. Maka janganlah dia menjadikan menuntut ilmu ketika tafarruq faqat. Ini waktu yang sisa-sisa saja, waktu kosong. Nah, dia harus punya target. Ada waktu yang dia gunakan untuk menuntut ilmu. Oleh karena ini mereka mengatakan, berikanlah ilmu semuanya dirimu, maka dia akan memberikan kepadamu sebagiannya. Dan kamu berikan ilmu sebagianmu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun. Kalau Buddha, maka harus untuk tekun dalam menuntut ilmu malam dan siang, diskusi dan juga mempraktekkan, menerapkan apa yang telah engkau ilmui, untuk apa yang kau amalkan sehingga ilmu itu mapan tetap. Nah, Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullah. Barakallahu.